iki. Lah kowe kecek kok ora gel beker. Munyuk. Inggi. Yen kula munyuk sampean. Ayo, ayo padha. Nek ra bagus aku kowe. Nek jane yo salang sebat. Nek mergo kono bagus rak selaran kono menangan nek jane yo rondo. Dudune dandan yo ganteng aku. Mbok beker. Wong le dadi munyuk dereng suwe mbok beker iki boten kulino. Titikane munyuk kang buntute cendhek. Beker ya ora iso klular klulur. Ih. Minggat kono. Panjen yo bagus yo. Nek karo kancane ngoso-oso. Patet Candra Patra minggat labrak we. Cantutku merguting ati Candrapati wonten dawuh Raden ora usah basa karo kowe pancen nganggep musuh Droni kula tansah badhe angajeni dumateng panjenengan karana panjenenganipun kadang dalem Gusti kula ing sinun Prabu Subalinata. Ora sampe campur tangan Kakang Sbalikon kita mrene. Saged ngepok kancanipun Gusti kula Nata Gusti Krendha. Yen pejah ngabdi kepaten labrak Droni. Ampun ya Allah. Raden Sugriwa muring temenan, Sugriwa muring temenan. Bubaring para wadya bala kaya gabah dinteri. Awit bakal namake pusaka Sangga Runggi karena ajrih yen to pinaringan duka marang Gusti Nata Agung. Ya wis karben tekad-tekad dan wong kerengan kuwi luputa lara ya mukti luputa mati ya urip. Upama kita ujo ora urung aku sing dadi korban. Menawa ora tak tanggulangi ora urung para wadya bala sing dadi sasaran. Aja takon dosa Sangga Parung brodole jaringanmu. Sinunggi datan aurat sawise ingsun mijil sangka ing kedaton ora ngerti jebul para wadyabala kabeh buyer kaya gabah dinteri. Adiku Sugriwa ngamuk. Iki Malapati Candrapati ngliga gegaman, "Wela yen ora tak peper bisa narajapati patih, aja tak adepake adiku tak petukne dhewe." Mandi pusakan risang singo barong paring dawuh sinuwun. Aku mangerti yen to kowe nyekel gegaman artok nggo apa. Badhe kula anggi mejahi ingkang rayi Raden Sugriwa. Lho. Agi ora katon tak goleki murih gelem bali. Sakwise gelem bali kok malah bakal tok pateni. Piyambakipun tentu badhe damel risak ing negari tuwin ngorbanaken para kawula. Yen ora tok petukake ora kelakon gawe kurban ora kelakon ngrusak negara. Nanging bareng tok petukake kanthi ngujo kamurkanmu wis cetha yen bakal murup makantar-kantar murkane adiku si Sugriwa. Kabeh para prajurit didhawuhi mundur. Dri, tak petukne dhewe arep tak ajar tak pateni kuwi sedulurku. Ngestakaken dawuh. Niro sing katono aneng asto curiga ligan kang kinaryo kinaryo sipat kandeling ayudo maguting pupu mulat Prawandawa suto Kakang Subali. Iya pun Kakang Dimas. Mbok buatuk mungkin gue mikir abote sepiro kowe ngulungake karo Bayu Toro ae druhun iki. Wong jadi wong gerangan kok ora adil. Yen pancen dasar kowe adil bisa momong karo sedulur, Bayu kudu tok nek aku. tak kandhani ya, Dik. Sak pungkurmu padha klera-kleru karo patih iki mau, aku manjing kedaton sing isine patih wis tak paringi preso supaya Dimas Sugriwa tunggu sakwetara. Mbok menawa mengko mbayimu tak tari gelem. Ora ngerti jebul pancen malah padha klera-kleru. Patihmu diajar. Patih kurang ajar. Ora muni ngono kuwi mau malah nantang karo aku. Kon rene menungsane. Idak-idake. Patih kok ngono kok dingu. Ya wis karben, ana tuna lupute patihku. Adi sing agung pangapuramu. Tane ngapura ning Bayu tak pek. Tak kandhani ya, Di. Mbak Ayumu tak tari malah nangis. Awit ngeman marang ponang bayi sepisan. Ingeng angka loro mitruska ature Mbak Ayumu trimo mati yen to nganti aku nglilake marang si Adi. Wis sing ora tatanan iki kowe kuwi Kakang Subali. Nek pancen diasan kuwi buatuk mungkin untuk mikir. Ora ana bedane aku karo adikku, ora ya muni ngono. Terkadang malah ganteng adikku. Aku ya goblok e ra jamak. Mengko adimu atau adikku tak dadekke ratu. Aku tak terima dadi balane, kowe dadi bojone adikku, ora ya ngono dadi sombong pikir wong enom. Lemu jauh karo Kakang, mbok ya ming glenak-glenik. Kowe gelem, nek ora gelem ya wis, muni ngono. Mengko dhewe jane ya tresno karo aku. Ya pokoknya mengkene ya, Dik. Kowe saiki palakrama wae milya wanudya ngendi sing tok karepake. Mengko tak biantu. Perkara kowe kepengin dadi ratu, dadi ratu. Aku tak trimo ndongkol ora ana alane aku ngembani sedulurno. Nanging mung siji mbakmu utara kasih terang yen ora gelem dadi bojomu. Kowe milya wanita apa 10 apa 20. Ais prek. 10-20 biayane kuwi. Nalika bojoke ora makani ora muktekke. Pokoke arep tok jejer-jejer nganti 50. Aku nek ora mbayu tara ora. Tenan kuwi. Mas saiki kowe rabi wae Kang. Mengko tak biantu. Tak iring. Ragato dhewe. Milio dhewe. Waton Mbak Ayu dadi bojoku. Mbak Ayumu ora gelem. Pokoke Mbak Ayu gelem yen Kakang Subali mati. Yen Kakang Subali durung mati ora bakal kakon Mbak Ayu gelem dadi bojoku. Ambanjur karmu. Karepku kudu kowe tak pateni. Oh iya to. Yen panjenengan kowe bisa mateni aku paten ana perkara Mbak Ayu tak pasrahke yen wis gilang-gilang ku andhakono karo tukil gurumu. Terus iki. Mundur saking ayudo Prawandawa umyang aku muru Suara patut banget Kakang Subali pancen mamer kelidik doyo tak antemi tak jiwetos tak cokot beleng bae males pisan we ora pameran. Ya yen kowe kena tak pringgake becik. Ayo bebarengan mukti marang pun Kakang ana ing kraton Gukis Krendo. Mung siji kowe aja ngarep-arep Mbak Ayu Mutara Kasih kang sak beneri ora tresno karo Dimas Sugriwa. Senajan to ora dadi pertimbangmu kuwi ya Mbak Ayu. Wis ora peduli. Oh, dol-dol kris wetengmu. Saking ayudo angirit prawandawa kang wis lumaris manjing wono swaraning pendhita ngora mundur kang munya mangungku pundi Raden Jembawan Nun Kakang Subali panten digdaya tak agal mbebayani tak tibani gegaman Ratu Momo tak cokot ya mecengel menggumunku nyawane ki pira munyuk siji kae mangkito Raden mbok mboten perlu kasar ngendika ayo frek Murutoyo, monggo panjenengan menika dipun teliti tembung prek menika ngantos misuwur. Awit ingin kirang tanggap ing pemanggih dipun anggap menika saru. Monggo janipun boten. Kowe ngerti ora teksi prek? Boten mangertos. Prek iki aku wis ora ngurus omongmu. Oh nggih. Mbuh. Oh nggih. Singkatanipun mbuh prek. Yo. Ngantos kondang Sugriwa prek. Yo ben sing ngandhaki saru anggere ora. Lah iya. Watone ora. Aku pokoknya ora bakal manut sapa wae sing mulang karo aku. Oh iya. Mekaten. Monggo janipun panjenengan menika dipun tresnani kangkang Roko. Alah tresna kepiye? Tresnane Mbak Ayune ke aku. Lah iya. Lajeng kersanipun sak menika aku arep topo aku Kakang Subali digdaya mergo topo mbok menawa aku yen topo mengko aku iso ngalahke Kakang Subali anggenipun topo dateng pundi wae sak nggone lekku seneng topo nang ngendi wae kowe kudu melu karo aku iki sak menika ngaten kemawon tenimbang panjenengan ngoyo-oyo priatos badhe dipun ayo-ayo kados pundi dereng kinanan saged sasapkan ingkang Roko sak menika kantun panjenengan kula diraken manut miturut tumungkul dateng kang Roko kowe njaluk ilang siramu apa njaluk selamat yen njaluk selamat melu aku nek njaluk ilang siramu kena tugel gulumu lambemu cungar sungir yo wis ben karang wong kasar ngopo madumet alah ayo lambe kedak niku ya umat dumet kok diruruwi umat dumet kepiye melaku gelem ora yen nderek ditutke laku ayo padha topo dari nyuwun pepintan kekuatan marang Jawata apa sranane kang kita ngalahi Kakang Subali monggo kula dherekaken Raden Thank you. toyen topan dito kang wes kelimpat. Winangun samuning samu dono mengkuliring kasucanan. Truning driyo Pati nuwun wonten paring dawuh sinuwun. Ora nyono ranjimpe menawa adiku Sugriwa kaya mangkono penemune. Ora kena rinangkul murih prayuga, ora kena ginawi becik. Wis tak ujo kadigdayane supaya dheweke rumangsa ering karo kadigdayaku banjur gelem manut miturut marang aku. Jebul tekaning ndoto malah nglungani sangka paprangan padha lumayu bareng karo Patih Jembawan. Lajeng saking kersanipun menapa prayogi dipun tututi dhateng pundi lumiyatipun ingkang rayi senajan kaya ngopo pangrimukku tak gambarake geni kang murup agi gedhe-gedhine tak kira bakal kelakon dhewek manut marang pitutur kang becik awit sanyatane agi kedunungan jajalanak neri. Aku bakal nenuwun marang Jawata ayo munggah sanggar pelanggatan musko penuwunku muga-muga adiku eling karo kasatriyane banjur bisa eling marang kadangi werdo kena tak jak ngembat watang aputu ngejum kumbul kaya ngopo senengku yen aku karo adiku bebarengan ngembat negoro ngopis kerendo iki paringan ing diwo ini yen mekatan kulo kantun derek kerso dalem kepareng kulo cuma wis dupon ratus montrin sanggar pelanggatan kulo kepareng derek minggah nenun dumateng paring jauh tom biantu kerso dalem kanjeng sinun iyo mugo-mugo ngudanani panuwunku para dewa ingkang minulya ing kasinggihan. ana ning pamyat busana maneka warna. Renggenge kencana rekna prabandira layuku ngidir sinrang pander sing maruto serno ang kumaraning wiyat mangkyan kumlebeting aduojo serusu brasto kayu kaprapal puspito anjraing manjing sanggar pelanggatan sinuwun Prabu Subalinoto kadhelaken ngabdi kepatian senajan tongrongko dalem putra sesmo kang tansah cecaketan rinten kalian dalu den gegulang kasemerpan pangulaing batos inggih wonten ing pamujan datan kacarito kocapo kang wis samya lumaris Raden.